Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Karya Syekh Abdullah Al-Fauza, Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Dan beliau masih, kita masih baca kutipan perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika beliau berdialog dengan salah seorang tokoh ahlul bid'ah. Beliau rahimallahu taala mengatakan, "Wa bayantu dan dan telah aku jelaskan bahasanya bid'ah yang mereka lakukan dan dilakukan oleh selain mereka adalah syarun minal ma'asi, lebih jelek daripada maksiat." Dan kukatakan dalam rangka berbicara kepada Al-Amir, sang penguasa yang hadir di majelis itu dan para hadirin, bila aku katakan adapun maksiat, maka semisal yang diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Umar Ibn Al-Khattab radallahu anhu. Ada seorang yang biasa dipanggil, disebut dengan sebutan Himar. Wa kana yashrabul khamra, dan dia adalah orang yang seringkali minum khamar. Alil ma'asiyat minum khamar. Wa kana yudhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang yang suka membuat nabi tertawa. Dia adalah orang yang lucu. Melihatnya saja nabi sudah ketawa, belum dia ngomong. Gerak-geriknya, gayanya itu sudah bikin orang senyum-senyum. Wa kana kullama utiya bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaladahu al-hadda. Dan setiap kali dia didatangkan, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tertangkap sedang minum khamar, jaladahu al-hadda, Nabi menjilidnya, Nabi mencambuknya, al-hadda sebagai hukuman had. Fala'anahu rajulun maratan, maka pada satu ketika ada salah satu sahabat yang melaknat orang ini, yaitu si Himar. Dan dia dicambuk lebih puluhan kali. Himar ini dicambuk karena kasus minum khamar puluhan kali. Maka satu ketika ada satu sahabat yang melaknatnya dengan mengatakan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ma aktsara ma yu'tabihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya dia tertangkap gara-gara kasus minum khamar kemudian dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang melaknat ini dengan mengatakan, la tal'anhu, janganlah engkau melaknatnya. Kenapa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Sebenarnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Al-Bukhari. Sisi pelajaran dari hadis ini yang diambil oleh Syekhul Islam Taimiyah, fahada rajulun kathirus surbilil khamri. Maka orang ini adalah orang yang banyak minum khamar. Karena dia dicambuk karena minum khamar puluhan kali. Meskipun demikian, dikarenakan dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar, maka dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi pun mengakui kalau dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi melaknat orang yang Nabi melarang orang yang melaknatnya. Ya, maka di sini bisa kita katakan dalil bahasanya di masyarakat Nabi pun ada maksiat. Di antaranya maksiat adalah maksiat minum khamar setelah khamar ini dilarang. Kemudian dari sini menunjukkan bahasanya dalam kejahatan minum khamar terdapat hukuman had. jaladahu al-hadda. Ini sebagian ulama berpendapat berkaitan dengan khamar, dalam khamar tidak ada had, adanya ta'zir. Maka di sini nas tegas, kita lihat jaladahu al-hadda. Bahasanya dalam khamar terdapat hukuman had. Wa ammal mubtadi, adapun ahli bid'ah, maka semisal yang diatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, dakhala hadis ba'dhim fi ba'din, dan Syekhul Islam mengatakan kalau hadis sebagian sahabat beliau campur dengan yang lain, maka ini campuran dari sejumlah hadis. Sana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsim, membagi harta rampasan perang, lalu datanglah seorang yang nati'ul jabin, yang menonjol dahinya. Nati'ul jabin minan nutu, artinya yartafi ala ma haulahu, dahinya itu lebih tinggi daripada sekelilingnya. Kathulih yati, dan lebat jenggotnya. Mahluk ra'si, dan gundul plontos kepalanya. Baina aynaini, aynaihi, di antara dua matanya terdapat atharu sujud hitam-hitam karena bekas sujud. Waqala maqala, kemudian dia mengatakan apa yang dia katakan. Dia katakan pada Nabi, i'dil ya Muhammad fa'innaka la ta'adil. Tidaklah engkau berlaku adil dalam membagi, wahai Muhammad, karena engkau tidak adil. Bahkan dia pun menuduh niat Nabi dengan mengatakan, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak ikhlas karena mengharap wajah Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah orang ini pergi, yakhuju min di'i hadha, akan muncul dari di'i, di catatan kaki, artinya adalah keturunan dan keturunan. Namun yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah diyanatan lan nasaban. Adalah keturunan agama dan keyakinan, ideologi, dan bukan keyakinan, keturunan nasab dan kelahiran. Maka akan muncul dari keturunan orang ini, bukan berarti anaknya. Karena dan dia adalah Dhul Khuwaisrah At-Tamimi, dan tidak semua khawarid itu dari Bani Tamim. Maka yang dimaksud dalam di keturunan di sini adalah keturunan agama, keturunan karena keyakinan dan ideologi. Maka dia punya murid, dia punya binaan, ini anaknya, ya. Dia bina murid, binaannya ini punya murid lagi, maka ini cucunya dan seterusnya. Maka akan muncul dari keturunan orang ini kaumun, sekelompok orang yang salah satu kalian, wahai para sahabat, menganggap remeh sholatnya jika dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka, baca Qur'annya jika dibandingkan baca Qur'an mereka. Ya Qur'an al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an itu tidaklah melewati tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati. Cuma pol berhenti di tenggorokannya. Yang rukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam, melesat kuat keluar dari Islam, sebagaimana anak panah keluar dari binatang sasarannya. Lain atraktuhum, jika aku menjumpai dan menemui mereka, akan aku bantai mereka sebagaimana pembantaian kaum 'Ad, yaitu tanpa menyisakan satu orang pun. Bagaimana Allah membantai kaum 'Ad, itu tidak Allah sisakan satu pun, semuanya mati. Dalam riwayat yang lain, seandainya mengetahui, seandainya tahu orang-orang yang memeranginya, memerangi mereka ini, madzalahum, pahala apa yang akan mereka dapatkan melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan merasa cukup dengan amal tersebut sehingga tidak lagi mau beramal yang lain. Dan merasa cukup dengan beramal menumpas khawarij. Terus kemudian malas dengan amal-amal yang lain. Karena besarnya pahalanya. Dan riwayat yang lain, mereka adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Khair qatlam man qataluhu, dan sebaik-baik korban pembunuhan adalah korban pembantaian mereka orang-orang yang dibunuh oleh mereka orang-orang khawarij. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, maka haula, maka mereka-mereka, meskipun mereka adalah orang yang banyak sholat, banyak berpuasa dan baca Al-Quran, wama hum alaihi minal ibadah wa zahadah, dan mereka adalah orang yang demikian luar biasa dalam masalah ibadah dan zuhud, Nabi perintahkan untuk menumpas dan membantai mereka. Dan perintah Nabi pun dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi yang bersama Ali. Wadzalika, dan hal tersebut karena menyimpangnya mereka dari sunnah Nabi dan syariat. Maka ini dalil bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Alil bid'ah, Nabi perintahkan untuk dibunuh. Alil maksiat, Nabi larang untuk dilaknat. Padahal dia bolak-balik melakukan kemaksiatan. Namun dikarenakan dia memiliki akidah yang benar. Karena dia memiliki akidah yang benar, sehingga Nabi pun mengakui bahwasanya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi melarang untuk melaknatnya. Dan ketika khawarij itu memiliki akidah yang menyimpang, Nabi malah perintahkan untuk membantainya. Maka ya, wallahu a'lam, maka ini mengisyaratkan bahwa mubtadi di sini adalah bid'ah dalam masalah akidah. Oleh karena itu ketika mau membandingkan ahli bid'ah dan ahli maksiat, berkaitan dengan ahli maksiat, Nabi katakan berkaitan ahli maksiat dalam keadaan sahihul akidah, sahihul i'tiqad, dalam kondisi ya, akidahnya adalah akidah yang benar. Dan berkaitan dengan Dzul Khuwaisirah yang merupakan cikal bakal orang khawarij yang Nabi tadi telah sampaikan di hadis ini disebutkan tentang ciri-cirinya. Di antaranya adalah gundul pelontos rambut kepalanya. Sebagian ulama kemudian memakruhkan orang itu gundul tanpa sebab. Sebagian ulama, Imam Malik melarang, mengatakan makruh orang itu menggundul kepalanya tanpa sebab. Dan kalau jika ada sebab karena perlu berobat atau menghilangkan kutu atau yang lain, maka itu hajah, maka itu kebutuhan yang menyebabkan itu tidak mengapa. Kemudian berdasarkan ciri fisik Dzul Khuwaisirah yang punya item-item di dahi di antara dua matanya, maka sebagian ulama kemudian mencela orang itu memiliki hitam-hitam di antara hitam-hitam bekas sujud di dahinya. Mengingat itu adalah ciri Dzul Khuwaisirah. Maka Nabi perintahkan untuk membunuhnya atau membantai mereka orang-orang Khawarij, likhujihim an sunnati Nabi wa syariatihi, karena mereka keluar dan menyimpang dari sunnah Nabi dan syariatnya. Kemudian penulis Al-Ubaylan mengatakan, dan dalam hadis ini terdapat dalil ucapan yang telah masyhur dari para ulama salaf, bahwasanya Allah tidaklah menerima amal ibadah ahlil bid'ah. Wa Wa anal ittiba' muta'alaqun bil uluhiyah, dan bahasanya bahasanya ittiba' itu berkaitan dengan uluhiyah. Kama taqaddam fi qaidaitaini al-ulayyain, sebagaimana telah lewat dalam dua kaidah di dua kaidah yang pertama. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di Raudatul Muhibbin. Wa'lam dan ketailah, bahasanya hawa nafsu jika bercampur dengan sesuatu, maka pasti akan merusaknya. Maka jika hawa nafsu itu masuk ke dalam ilmu, menodai ilmu, maka hawa nafsu tersebut akan mengeluarkan orangnya yang berilmu tadi kepada bid'ah dan kesesatan. Sehingga jadilah orangnya termasuk golongan ahlil ahwa, yaitu ahlil bid'ah. Dan jika hawa nafsu itu masuk pada zuhud, maka akan mengeluarkan pelakunya kepada menuju riya dan menyelisih sunnah. Dan jika hawa nafsu itu masuk kepada seorang hakim yang punya hak untuk memutuskan perkara, maka dia akan mengeluarkan pelakunya, mendorong pelakunya untuk melakukan kezaliman. Dan menghalangi, dan hawa nafsu tersebut menghalangi si hakim dari keputusan yang benar. Dan jika masuk dalam kasus pembagian harta, maka hawa nafsu itu, maka pembagian tersebut akan keluar dari, menyimpang dari pembagian yang adil kepada pembagian yang zalim. Dan jika masuk pada seorang penguasa yang punya hak al-wilayah, mengangkat pejabat wal-azl, dan mencopot satu pejabat, maka jika hawa nafsu itu masuk pada diri orang semacam ini, maka akan menyebabkan orang ini khianat pada Allah dan kaum muslimin. Khianat pada Allah karena itu amanah yang Allah berikan padanya. Dan khianat kepada kaum muslimin, ya, karena dia tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan kaum muslimin. Haitsu yuwalid, maka dia akan mengangkat orang yang diangkat bihawahu, karena faktor selera dan hawa nafsu. Demikian juga dia akan mencopot, menghentikan, menurunkan karena faktor hawa nafsu. Wa in waqa'a fil ibadah, jika masuk dalam ibadah, maka keluarlah ibadah tersebut dari statusnya sebagai ketaatan dan kurbah, amal yang mendekatkan kepada Allah. Maka kesimpulannya, fama qarana syai'an illa afsadahu. Tidaklah hawa nafsu itu melekat kepada sesuatu kecuali akan rusaklah sesuatu tersebut. Maka orang yang ulama, orang yang berilmu, kemudian ilmunya ternodai dengan hawa nafsu, maka boleh katakan akan mengantarkan pada bid'ah dan kesesatan. Jika ini masuk kepada orang yang zuhud, maka zuhudnya itu ternodai hawa nafsu, maka jadilah dia riya dalam zuhudnya dan zuhud dalam bentuk-bentuk tindakan yang menyelisih sunnah. Jika masuk kepada hakim dan qadhi, maka akan timbul putusan-putusan yang tidak adil. Jika masuk kepada orang yang punya kewenangan untuk membagikan harta, maka pembagiannya pun tidak adil. Jika masuk pada seorang penguasa tertinggi yang punya kewenangan untuk menurunkan dan mengangkat seorang pejabat, maka nanti pun maka dicopot karena sudah tidak suka dan diangkat karena suka. Maka tolak ukurnya suka dan tidak suka. Ketika itu dimasuki oleh hawa nafsu. Demikian juga jika hawa nafsu masuk dalam seorang abid ahli ibadah, maka ibadah yang dilakukan sudah tidak lagi taat dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tambahan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, beliau mengatakan, ghulu adalah penyakit yang berbahaya dan kejelekan yang tersebar luas, memiliki dampak yang buruk. Di antara contoh dampak buruk karena ghulu, sikap berlebihan, sikap berlebih-lebihan itulah yang bisa menjerumuskan, menyeret kepada kemusyrikan. Contohnya adalah ghulu kepada person-person tertentu yang dianggap soleh. Ya, maka ghulu, sikap berlebihan alias kultus kepada person, itu yufdi ila, mengantarkan kepada disembahnya person tersebut dengan meninggalkan Allah. Sebagaimana telah terjadi pada kaum Nabi Nuh, tatkala mereka ghulu berlebihan terhadap orang-orang yang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga sebagaimana terjadi pada kaum Nasrani, ketika mereka ghulu dalam memuliakan Al-Masih Isa putra Maryam. Maka akhirnya mereka pertuhankan Isa. Demikian juga sebagaimana terjadi pada para penyembah kubur dari umat ini, tatkala mereka bersikap berlebihan dalam menyikapi wali dan orang soleh, maka jadilah kuburan para wali dan orang soleh tersebut menjadi berhala yang disembah dengan meninggalkan Allah. Dan itu terjadi di banyak tempat. Hatta al-amru illa man angkara dhalika yu'addu minal ghula. Sampai al-amru berdampaklah perkara itu, perkara penyembahan kubur orang soleh, itu malah berdampak orang yang mengingkarinya dianggap yang ghulu. Maka mereka ghulu, bersikap berlebihan, bersikap ekstrim dalam mencintai orang soleh, sehingga menyembah kubur orang soleh. Dan penyakit ini demikian akut, sampai orang yang menegur dan mengingatkan supaya kubur orang soleh jangan disembah, itu malah dianggap yang ekstrim dan ghulu. Luar biasa. Maka orang yang mengingkari hal tersebut, yu'addu minal ghula, dianggap yang bersikap ghulu, dan dianggap yukafirul muslimin, mengkafirkan orang Islam. Padahal jika memang betul-betul mereka menyembah kubur tersebut, maka mereka bukan orang Islam, namun orang musyrik. Maka yang dikafirkan bukanlah kaum muslimin, namun orang musyrik. Kemudian, innahu yahmil ala takfiril muslimin. Sikap ghulu itu mendorong sebagian orang untuk mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah. Sebagaimana yang hasalah telah terjadi pada orang-orang khawarij masa silam dari umat ini. Sehingga jadilah mereka orang-orang khawarij ini membunuh manusia-manusia terbaik di tengah umat ini. Khawaridlah yang membunuh Utsman ibn Affan. Mereka lah yang membunuh Ali bin Abi Thalib dan banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sikap berlebihan itu mendorong untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin dan merusak tongkat ketaatan, artinya mendorong orang untuk membangkang, dan itu menyebabkan perpecahan kalimatul muslimin, persatuan kaum muslimin. Kama hasala, sebagaimana telah terjadi, wayahsul dan akan terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang khawarij ala mada tarikh, sepanjang sejarah manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan hal tersebut dalam sabdanya, man ja'akum wa amrukum jami'un ala wahidin minkum. Siapa yang datang dalam keadaan perkara kalian, dalam keadaan kalian telah bersatu, ala wahidin minkum, untuk mengakui kepemimpinan seorang penguasa. Lalu datanglah seorang yang minta supaya dia juga diangkat dan diakui sebagai penguasa. Maka ini berarti yuridu tafriqa jama'atikum. Orang ini mau memecah belah persatuan kalian. Faktuluhu. Maka hukuman untuk orang tersebut yang merusak persatuan dalam bentuk mengangkat dirinya sebagai penguasa, membuat negara di dalam negara, adalah hukumannya adalah hukuman mati. Kainan mangkana. Siapapun dia, sesoleh apapun orangnya. Sesoleh apapun orangnya. Salim apapun orangnya. Tidak disyaratkan harus orang tersebut adalah orang penjahat, orang bejat. Boleh jadi malah orang soleh. Orang yang soleh, orang yang agamis dan semacam itu. Karena dia ingin mengangkat dirinya sebagai penguasa, itu karena menggunakan alasan dan slogan-slogan agama. Kemudian sikap hulu itu menyebabkan orang zuhud, menyebabkan orang itu benci pada sunnah dan sikap pertengahan, wal i'tidal dan pertengahan. Bi'tibar karena cara pandang orang yang hulu menganggap sikap yang sesuai dengan sunnah, yaitu sikap yang pertengahan, itu adalah sikap meremehkan dalam agama dan dalam ibadah. Contoh kasusnya adalah sebagaimana kisah tiga orang yang menganggap sedikit amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah. Maka karena hulu, semangat yang luar biasa dalam beribadah, maka tiga orang ini menganggap ibadah Nabi itu terlalu sedikit dan tidak cocok untuk mereka. Dan itu memang, meskipun itu adalah ukuran dan takaran yang pas untuk Nabi, namun itu tidak pas dan kurang untuk mereka. Maka mereka pun mengatakan, saya akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan tidak pernah tidur. Saya akan isi malam saya dengan sholat. Yang satu lagi mengatakan, saya akan setiap hari berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Versi yang lain, riwayat yang lain mengatakan, saya tidak akan makan daging. Maka karena semangat yang luar biasa yang tidak dikontrol dengan ilmu, maka menyebabkan orang keluar dari sunnah dengan sikap semacam ini. Maka karena, kenapa dikatakan keluar dari sunnah? Berkaitan dengan hadis tiga orang tadi, kemudian Nabi menegur mereka, kemudian Nabi mengatakan man rahiba an sunnati falaysa minni. Sikap tersebut itu Nabi katakan adalah bentuk keluar dan benci dari sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Maka di sini terdapat hal yang menarik. Sikap orang ini adalah meninggalkan hal-hal yang mubah. Tidur dengan tidak tidur itu kan mubah. Ya. Hukum tidur itu apa? Mubah. Hukum tidur mubah. Orang mau tidur ya boleh, kecuali kalau pas ngaji ya. Kalau nggak pas ngaji ya nggak boleh. Tidur dan tidak tidur itu mubah saja. Makan daging dan tidak makan daging mubah. Namun ketika itu mau dijadikan sebagai jalan hidup, maka Nabi katakan itu keluar dari sunnah. Itu Nabi sebut sebagai membenci sunnah Nabi. Padahal itu cuma gak mau makan daging yang itu mubah, gak mau tidur yang itu mubah. Enggak mau menikah, yang hukum asal nikah adalah juga mubah. Namun, itu ketika itu dijadikan sebagai jalan hidup, Nabi mencelahnya. Nabi mencelahnya. Maka di sini terdapat satu kaidah penting berkaitan dengan hal yang mubah. Di sini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan hal yang mubah. Mubah itu adalah mubah ya selama disikapi sebagai hal yang mubah. Mubah itu menjadi meninggalkan hal yang mubah yang hukum asalnya adalah mubah. Ya. Meninggalkan hal yang mubah itu kan hukum asalnya mubah. Itu menjadi satu hal yang tercela ketika itu dijadikan sebagai jalan hidup. Maka hal yang mubah di sini statusnya sudah tidak lagi sebagaimana hukum asalnya sebagai hal yang mubah. Maka orang yang meninggalkan hal yang mubah sebagai jalan hidup, maka itu tercela. Orang yang meninggalkan hal yang mubah karena karena overdosis dalam semangat yang luar biasa untuk taat, maka itu hal yang maka itu adalah satu hal yang tercela. Meninggalkan hal yang mubah karena anggapan bahasanya melakukan hal yang mubah itu cocok untuk Nabi, namun tidak cocok untuk saya, maka itu menjadi satu hal yang tercela. Kemudian sikap berlebih-lebihan telah mendorong sebagian orang untuk takut nit min rahmatillah. Untuk membuat orang lain itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah terjadi pada seorang yang Nabi ceritakan dari Bani Israel yang punya kawan ahli maksiat dan dia adalah orang yang ahli ibadah. Setiap kali kawannya itu berbuat maksiat, dia tegur, dia ingatkan. Sampai-sampai namun tidak berubah-ubah. Sampai-sampai ketika ditegur untuk kesekian kalinya, dia mengatakan, ini urusan pribadiku, kamu enggak usah cawe-cawe dengan urusan pribadiku. Maka, dan itu setelah diingatkan berkali-kali. Akhirnya orang yang ahli ibadah ini sampai kemudian mengeluarkan pernyataan karena ghulu dia. Semangat dia yang luar biasa dalam taat, namun tanpa kontrol ilmu, sampai dia katakan kepada kawannya tadi, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Yang kalimat singkat ini kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, satu kalimat singkat yang dengan itu dia memporak-pandakan, menghancurkan agamanya dan akhiratnya. Ketika kemudian Nabi ceritakan pada hari kiamat, Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat, para malaikat, masukkan orang ini yang ahli maksiat ke surga dan masukkan orang ini yang ahli taat ini ke neraka. Dan Allah katakan kepadanya, dari mana engkau bisa berani mengklaim kalau aku tidak akan mengampuni fulan. Karena itu hal yang gaib. Dari mana engkau bisa memastikan kalau aku tidak akan mengampuni fulan. Bahkan aku ampuni fulan, masukkan dia ke surga. Dan aku masukkan dirimu ke neraka. Maka ini semangat. Semangat anti maksiat. Semangat anti maksiat bagus. Dan ketika itu ghulu, maka yang terjadi adalah taknit. Membuat ahli maksiat itu untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak mungkin Allah ampuni. Yang dengan ini, maka ini disebut ta'ali ala Allah. Mencatut nama Allah. Yang di antara kemungkaran lisan yang sangat berbahaya adalah ta'ali ala Allah. Mencatut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan orang ini tidak akan Allah ampuni, orang ini tidak akan Allah rahmati, dan seterusnya. Kemudian, sikap berlebihan itu yusabib menyebabkan an-inqita' anil amal soleh. Terhenti dalam melakukan amal soleh. Enggak kuat lama-lama, akhirnya futur. Maka di antara hal yang menyebabkan orang itu lebih cepat futur adalah ketika terlalu semangat. Terlalu ngejos, kata istilah sebagian orang. Kalau istilah jamaah tabligh kan ngejos namanya semangatnya. Terlalu ngejos. Nah, itu bikin mudah futur. Namun orang yang ya ketika termotivasi ya termotivasi dan berusaha untuk diamalkan, namun ya tidak terlalu ngejos-ngejos. Ya. Santai saja, biasa saja. Ya. Maka ini yang awet, yang ajak, yang bisa continue. Namun kalau begitu tercerahkan kemudian ngejos, ah itu biasanya cuma berapa bulan habis itu jadilah panas-panas tai ayam. Waktunya hamil, maka terkadang sikap semangat itu yang keterlaluan mendorong orang untuk malah zaikh, menyimpang, wal insilah minadin, dan keluar dari agama. Insilah itu keluar, namun ini aslinya adalah kosakata untuk ular ketika ganti kulit. Maka ular itu ketika kan ada fase di mana dia ganti kulit, dia tinggalkan kulitnya yang lama, itu insilah. Fa inna nafsa, karena sesungguhnya jiwa manusia itu akan lemah jika dibebani amal yang berlebihan. Min syiddatil amal. Karena amal yang sangat berat. Dan bahkan boleh jadi tidak mampu. atau karena terus menerus dalam beban amal yang berat akhirnya bosan minal amal, dari beramal akhirnya dia tinggalkan amal tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mutasyaddid fiddin, berlebih-lebihan dalam masalah agama. Fi marwi anhu, dalam satu hadis yang diriatkan dari Nabi, Nabi katakan fa innal mumbatta la dhahran abqa wala ardan qata'a. Sebenarnya al mumbat di catatan kaki, mumbat dalam perjalanan artinya memaksakan kendaraannya sehingga dia sangat kecapean. Wa dan kalimat semacam ini al mumbat dikatakan kepada orang yang berlebih-lebihan untuk mencari sesuatu, wa yufrid dan berlebih-lebihan sehingga rupanya malah boleh jadi yufawituhu ala nafsi, malah dia tidak mendapatkan sesuatu tadi dari dirinya. Dia hilangkan sesuatu tadi dari dirinya. Maka Nabi sampaikan di hadis ini, orang yang berlebih-lebihan dalam beragama itu seperti al-mumbat. Orang yang naik kuda atau naik unta, namun dia paksakan unta ini untuk, atau misalnya kuda ini untuk berlari kencang. Terus, padahal kuda ya pinginnya kadang jalan, kadang lari. Ini mintanya lari terus. Akhirnya, la dhahran abqa, kata Nabi. Dhahran di sini artinya kendaraan. La dhahran abqa. Maka dia pun tidak menyisakan kendaraan. Akhirnya ada satu titik. Di mana kuda ini sudah tidak lagi bisa dipaksakan. Meskipun dicambuk, mau di apa. Sudah lemes-mes. Nggak bisa. Dipaksa-paksakan tetap terus jalan. Memang ada masih ada kondisi badan di mana kuda ini dengan dicambuk atau apa masih bisa semangat. Ya. Karena terus menerus akhirnya ada titik habis napasnya. Nah, ketika itu mau dipukul, si kuda itu pasrah. Sudah mau pukul, mau apanya. Pokoknya saya enggak bisa lagi. Nah, ini namanya la dhahran abqa. Enggak ada kendaraan yang tersisa. Dia enggak menyebabkan apa? Kendaraannya habis, hilang. Ya harusnya kuda ini masih bisa diajak untuk jalan kalau kemudian dia mau agak santai. Ketika capek ya kemudian berhenti, suruh istirahat dulu, makan-makan, minum-minum. Nah, nanti lanjutkan lagi. Nah, ini mau kemudian terus-menerus, tanpa henti. Dia inginnya kendaraan ini diajak untuk terus-menerus mengadakan perjalanan tanpa henti. Ya, maka kalau mobil terus menerus akhirnya mesinnya panas nih ya. Nah, mesinnya panas boleh jadi malah mogok yang ya, harusnya kemarin kalau jalan ada istirahatnya. Itu ya bisa sampai tujuan karena terlalu diporsir. Ini mesin panas ya, macet. Nah, malah tujuan malah tidak tercapai. Kendaraan rusak, tujuan tidak tercapai. Nah ini bahasa Nabi, la dhahran abqa, kendaraannya rusak. Wala ardhan qata, tujuan perjalanan juga tidak tercapai. Ya, redaksi hadis ini secara makna benar, meskipun sanadnya, kata saya Ubaylan, dhaif. Dilihatkan oleh Baihaqi di Sunan, dimasukkan oleh Al-Albani di Dhamil Jami'. Namun dalam masalah ini terdapat hadis yang menguatkan, itu menguatkan makna meskipun tidak menguatkan sanad, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yusadda dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali dia akan dikalahkan oleh sikapnya yang berlebih-lebihan. Yang dimaksud yusad dadina, ini yukawihi wa yukawimuhu, beradu kuat-kuatan dan melawan, yuikalif nafsau dan membani diri dengan ibadah yang di luar kemampuan badannya, memporsir diri. Ya, maka hadis ini, inadina yusron, semakna dengan dengan wali syaddadina ahdun ila ghulabahu, ini semakna dengan, secara makna semakna dengan fa'inal mumbat la dhahran abqa wala ardan qata'a. Nah, la dhahran abqa wala ardan qata'a itu sama dengan ila ghulabahu. Waqat wa'ina, dan telah kita saksikan contoh-contoh semacam ini fi waktina ala hadir, di zaman kita saat ini. Contoh-contoh dari sikap-sikap hulu yang berdampak kepada keburukan. Kemudian kaidah yang ke-15, ana da'watahum dhahiratun linasi jami'an. Sehingga dakwah Ahlussunnah itu terang-terangan. Pada seluruh manusia, semuanya. La siryata fiha wala takhsisa. Tidak ada sembunyi-sembunyi dan tidak ada dikhusus-khususkan. Kecuali tentu pengkhususan karena tuntutan tahapan dalam ilmu. Tentu ada materi-materi yang ini materi SMA tentu tidak bisa diajarkan kepada anak TK. Ya. Maka demikian juga dalam agama, ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang ilmu kelas SMA, kelas kuliah, kelas TK, kelas SD. Ya. Maka tentu matematika SMA jangan diajarkan sama anak SD. Ya. Enggak ada manfaatnya, enggak faham, buang-buang waktu. Maka demikian juga dalam ilmu agama, ada ilmu yang statusnya untuk anak SMA, ya, kelasnya kelas SMA, diajarkan pada anak SD, ya saya enggak faham. Ya, cuma komentarnya, enggak dong. Ya, karena memang belum kelasnya. Maka kalau takhsis semacam itu tentu tidak mengapa. Mengingat firman Allah Ta'ala, Qul hadhi sabili adu ilallah, katakanlah bahasa inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada agama Allah, ala basiratin di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, maksudnya Allah, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Ala basiratin di sini punya dua, ada dua pendapat ahli tafsir tentang ala basiratin ini kemana. Karena ada huruf jer harus ada gantungannya, kaitannya. Maka pendapat sebagian ahli tafsir mengatakan bahasanya ala basiratin itu mengacu ke ada'u. Sehingga maknanya aku berdakwah dengan ilmu, mengajak manusia kepada agama Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku, mengajak berdakwah dengan ilmu. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya ala basiratin ini kembali ya, sambungnya ke ana, aku di atas ilmu. Maka ya, aku dan orang-orang mengikutiku berdakwah kepada agama Allah, dan aku adalah di atas ilmu, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Intinya dua tafsiran ini kurang lebih isinya sama, jadinya sama menunjukkan yang pertama bahasanya Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah dengan ilmu atau berdakwah, dan Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi adalah orang-orang yang berilmu. Maka inilah dua dikatakan oleh Ibnu Qayyim, inilah dua hal yang menjadi syarat supaya orang menjadi pengikut Nabi yang hakiki, berilmu dan berdakwah. Berilmu dan berdakwah itu dua syarat agar orang itu menjadi pengikut Nabi yang hakiki. Maka kalau dia berilmu atau tidak berdakwah, atau berdakwah namun tanpa ilmu, maka atau bahkan tidak dua-duanya, ilmu tidak ada, dakwah juga tidak, nah, maka ya, dia bukanlah orang yang mengikuti Nabi dengan sebenar-benarnya. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin.